Surat Al-Bayyinah ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan Makkiyah. Yang berpendapat dengan pendapat Madaniyah adalah mayoritas ulama. Apa argumen yang mendukung pendapat bahwasanya surat Al-Bayyinah adalah Madaniyah? Ya, bagus. Karena kandungan surat Al-Bayyinah ini banyak berbicara tentang siapa? Kaum Yahudi dan Nasrani, dan Nabi kita Muhammad SAW, interaksi beliau dengan Yahudi dan Nasrani lebih padat kapan? Ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Pertanyaan yang terakhir, jumlah ayat surat Al-Bayyinah? Belum. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 8. Kok bisa ada perbedaan itu? Ya, bagus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ayat ini bisa dianggap satu atau dua. Bagus. Silakan. Ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Titik. Menurut sebagian ulama ini sudah satu ayat. Menurut ulama yang lain belum. Ayatnya sampai mana? Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi kajian tafsir surat Al-Bayyinah. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Sulawesi dan sekitarnya. Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Serta para pemirsa UFI TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tentang tafsir global dari surat Al-Bayyinah. Sekurang-kurangnya surat Al-Bayyinah ini mengandung 5 pembahasan. Berapa pembahasan? 5. Yang pertama, bahwa surat Al-Bayyinah ini sedang mengupas salah satu perangai buruk orang-orang kafir. Surat Al-Bayyinah sedang mengupas salah satu sifat jeleknya orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab maupun kaum musyrik. Kalau dikatakan Ahlul Kitab itu maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Kalau kaum musyrikin maksudnya ya orang-orang yang tidak punya kitab yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kalau saat itu didominasi oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, penyembah berhala. Ayat ini atau surat ini sedang membahas, mengupas salah satu sifat jeleknya mereka. Apa sifat jeleknya? Sifat jeleknya adalah mereka dahulu, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, sebelum diangkat Nabi kita menjadi Rasul dan Nabi, mereka mengaku pokoknya nek engko arah Nabi anyar, seandainya nanti turun Nabi akhir zaman, kami akan tinggalkan agama kami dan kami akan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi tersebut. Ini ngomongnya kapan? Kapan ngomongnya? Sebelum Nabi kita diutus. Ternyata setelah Nabi kita diutus, bagaimana? Apakah mereka mengikuti Nabi kita Muhammad SAW atau tidak? Banyak yang tidak mengikuti. Ada yang mengikuti. Ini sifat jelek atau baik? Jelek. Kenapa? Karena kemarin janji. Katanya kalau misalnya sudah diutus Nabi terakhir, kamu mau ikut. Ternyata kalian gak mau ikut. Ini yang biasa diistilahkan oleh orang Jawa. Esok dele, sore tempe. Apa gue? Ini bukan berarti jenengan gak boleh jadi bakul tempe ya. Atau jadi pengrajin tempe. Boleh, boleh. Ini cuma ungkapan saja. Esok dele, sore tempe. Maksudnya antara yang dia ucapkan kemarin dengan kenyataannya sekarang tidak sama. Inilah karakternya orang kafir. Mencela, menjeli. Katanya kemarin mau ikut. Alasannya ada saja. Kalau ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, alasan mereka apa? Alasannya, loh, kami pikir diutus dari golongan kami, dari kaum kami, Bani Israel. Ternyata dari orang-orang Arab Badui yang menurut kami itu stratanya rendah. Masa kami disuruh mengikuti orang-orang seperti itu? Gengsi. Hati-hati ya. Gengsi itu bisa menyebabkan seseorang itu meninggalkan ajaran agama. Karena alasan gengsi. Sebagian muslimah. Sebagian muslimah. Remaji-remaji di zaman ini. Kalau disuruh pakai kerudung, ada saja alasannya. Apa alasannya? Sumuk. Terus apa maning? Ora gaul. Gengsi lah, masa muda-muda kayak gini suruh pakai kerudung. Kerudung itu kan itu ibu-ibu pengajian. Masya Allah, sejak kapan ajaran Islam itu membatasi kerudung atau jilbab hanya untuk ibu-ibu pengajian? Ibu-ibu pengajian sudah sepuh-sepuh. Justru yang lebih pantas untuk pakai jilbab siapa? Sing nom-nom gue loh. Kira-kira lebih menarik mana? Kok tahu? Justru lebih berbahaya yang muda-muda itu. Bukan berarti yang tua-tua gak perlu pakai jilbab. Kalau yang tua saja disuruh pakai jilbab, apalagi ya? Apalagi yang muda-muda. Jadi hati-hati dari penyakit gengsi. Orang-orang ahlul kitab gengsi mereka. Saya pikir dari golongan kami. Ternyata dari orang-orang ini. Wah, sorry ya. Bahasanya cewek. Dan orang-orang musyrikin juga seperti itu. Musyrikin Quraisy. Mereka sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, mereka percaya dengan Rasul SAW. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan julukan apa? Al-Amin. Yang terpercaya. Orang-orang musyrikin Quraisy kalau mau kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, nitip barang itu kepada siapa? Rasul SAW. Karena terpercaya. Tapi begitu Nabi kita Muhammad SAW mengumumkan bahwa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa komentar mereka? Kadzab. Kadzab itu artinya pendusta. Lucu kan? Kemarin terpercaya, sekarang pendusta. Ya ini, esok dele, sore tempe. Inilah pembahasan pertama yang ada dalam surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan meninggalkan agama mereka kecuali setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi begitu Nabi kita diutus, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Ternyata realitanya begitu diutus Nabi Muhammad SAW, tafarraqa, terpisah, ada yang ikut, ada yang enggak. Berarti enggak konsisten. Maka hati-hati dengan sifat tidak konsisten. Sebagian orang pak-pak jadi orang sholat-sholat. Lah mas, orang sempat sholat, pahal be, kesel banget. Nek nyung sugih nyung arep sholat lah. Nek aku wis sugih orang mikir duit mani nyung arep sholat. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin ngetes. Ngetes apa? Jujur apa tidak? Ini orang mencera-mencera yang murah. Sama Allah dites, dijadikan orang kaya. Kepriwe. Muga-muga sih sholat. Tapi ada di antara mereka yang ngomong seperti itu, setelah betul-betul dijadikan orang kaya, alasannya lain lagi. Kalau kemarin sibuk kerja, sekarang sibuk ngitung duit. Wingi orang asing dihitung, siki kakean sing itu. Hati-hati itu mencela-mencela itu. Atau anak-anaknya, anak-anaknya. Prasinau lang, sinau kepri apa janji lah. Nek ditokokakan HP arep bakalan sinau. Bareng oli HP malah ora prinau saking sibuke gole BBM-an, nek ora BBM-an apa? Twitteran, ora Twitteran. Dolanan game, ya, Facebookan dan seterusnya. Hati-hati itu. Jangan esok delay, sore tempe. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama dalam surat Al-Bayyinah adalah mengupas tentang salah satu perangai buruk orang-orang kafir. Apa? Mencela, mencela. Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu kandungan surat Al-Bayyinah adalah membahas tentang salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas salah satu keistimewaan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan itu Allah sebutkan dalam akhir ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah kemarin adalah keterangan yang jelas. Di antara makna al-bayyinah adalah penjelas al-haq. Membedakan antara yang benar sama yang salah. Keistimewaan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Maka jangan pobi kalau misalnya ajaran agama kita menyalahkan yang salah dan menyatakan benar yang benar. Memang itu tugasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, cukup ibu, loh, apa-apa salah. Ya, apa-apa salah ya. Sing salah ya, salah. Sing benar ya, benar. Dan kita harus waspada dengan sebagian orang di zaman ini yang berusaha mengaburkan. Membuat kabur. Kabur itu artinya udah Melayu ya. Membuat apa? Membuat samar. Antara yang benar sama yang salah. Dibuat manusia itu menjadi bingung sing bener sing endi, sing salah sing endi. Dan memang itulah cara mereka untuk menyesatkan umat manusia. Wala talbisul haqqo bil batil fataktumul haqqo antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Wala taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak dan kalian tahu. Mencampur adukan antara yang hak dan batil itu spesialisasinya setan. Jadi setan itu senangnya campur adukan antara yang hak dan batil. Dan ini diikuti oleh para penjajah penyimpangan dan kekeliruan di dalam agama kita. Makanya kalau ada acara apa, ritual syirik misalnya, ritual sajen ben keton mandan islami diawali dengan doa. Jadi apa salahnya sawanu doa iki? Lihat bagaimana ritual kesyirikan saji sesaji yang itu sudah jelas-jelas syirik di dalam agama kita diawali dengan doa. Malah nek perlu ditutup dengan pengajian sisan, pengajian akbar nyajen. Itu kan mencampur adukan antara yang hak dan yang batin. Bikin orang-orang yang enggak paham jadi bingung. Jadi syirik dene ana pengajian. Bingung kan jadinya mereka. Maka hati-hati Nabi kita Muhammad SAW tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batin. Yang hak ya dikatakan hak, yang batin dikatakan batin. Dan inilah tugasnya para ulama sebagai pewaris para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tugasnya ulama adalah menjelaskan mana yang hak, mana yang batin. Gak boleh ulama itu menyembunyikan. Ini sudah tanggung jawabnya mereka dan ini akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Kalau dalam prinsip-prinsip Islam itu tidak ada yang warnanya abu-abu. Anane, nek ora ireng ya putih, itu prinsip. Prinsip dalam Islam bukan berarti nggak boleh pakai baju abu-abu, bukan. Ini sekedar ungkapan saja, karena ada sebagian orang itu ora gelem putih karo ireng, lah saja putih ireng lah, ini lah tercampur, jadi apa? Jadi abu-abu, ben bisa nganah ngeneh. Kalau dalam masalah prinsip kita harus jelas, harus tegas. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana maksiat, mana taat. Ini harus jelas. Walaupun nanti penyampaiannya bisa kita kemas dengan kemasan yang sopan, yang santun itu bahkan diperintahkan dalam agama kita. Tapi ketika menjelaskan harus genah, sing dising bener, dising salah. Lam yakun alladziina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikiina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini pembahasan yang kedua, bahwa surat ini membahas salah satu keistimewaannya siapa? Rasul, bahwa beliau datang untuk menjelaskan, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Pembahasan yang ketiga, bahwa surat Al-Bayyinah ini menerangkan tentang salah satu keistimewaan Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran. Kira-kira di dalam ayat yang keberapa? Nah, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Rasulun minallahi yajlu suhufan mutahharah. Apa artinya mutahharah? Suci. Fiha kutubu qayyimah. Lurus. Apa keistimewaannya Al-Quran? Salah satu keistimewaan Al-Quran bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang suci. Dan ajaran yang ada di dalamnya itu lurus. Tidak belak-belok. Lempeng. Lempeng jaya. Lurus ajaran yang ada di dalamnya. Pertama suci. Yatlu suhufan mutahhar. Nabi SAW membaca lembaran-lembaran yang suci itu Al-Quran. Makanya ketika kita akan membaca Al-Quran, ada etikanya enggak? Ada. Contohnya kalau mau megang, disyariatkan untuk wudhu suci. Coba ada enggak kitab di muka bumi ini yang kalau megang disuruh untuk suci dulu? Ada enggak? Jenengan mau baca buku biologi, wudhu di situ pernah? Enggak. Atau baca buku cerita, atau baca buku apa, sampai Sahih Bukhari pun. Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nomor dua, setelah Al-Quran. Itu pun tidak disyariatkan untuk wudhu. Padahal Sahih Bukhari. Etika. Di antara etikanya kalau baca Quran, baca apa dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan baca Quran, maca Quran. Maca Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak ada. Khusus untuk apa? Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus posisinya juga diatur supaya menghadap kemana? Kiblat. Disunnahkan untuk menghadap kiblat. Baca buku biasa enggak ada aturan supaya menghadap kiblat. Aturan yang lain, ketika cara membacanya pun diatur supaya dengan ilmu namanya apa? Tajwid. Ilmu tajwid. Jadi sing dawa diwaca dawa, sing pendek diwaca pendek. Enggak boleh sing pendek diwaca dawa, sing dawa diwaca pendek, enggak boleh. Kalau bahasa Indonesia kan enggak ada dawa yang ngono, pendek ya ngono. Bu ora apa-apa. Bu ora apa-apa. Pak ora apa-apa. Pak ora apa-apa. Enggak ada aturan. Kalau dalam Al-Qur'an enggak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dawa. Rabbil alamin dawa. Enggak boleh dipendek, pendek dibaca, panjang-panjang dibaca pendek. Enggak boleh seperti itu. Kemudian juga selain tajwid juga tartil. Tartil itu bacaannya jelas, kemudian perlahan, dalam arti perlahan itu bukan lirih ya, perlahan bacanya, genah gitu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Genah ya. Orang gremeng. Sebagian orang ngaji we macane gremeng. Makhrajnya apa makhraj? Tempat keluarnya huruf beda antara ha sama ha, antara ha sama kha. Beda-beda, enggak boleh dicampur-campur. Makanya azan pun juga mirip-mirip seperti hayya 'alas shalah. Sing ngarep ha, sing mburi apa? Ha. Roli diwali hayya 'alas shalah, enggak boleh. Artinya nanti akan berbeda. Apalagi baca Al-Quran. Azan aja suruh kayak gitu, apalagi baca Al-Quran. Itu aturan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah suhufun mutahharah, kitab yang suci. Sehingga kita harus beretika dengan baik, termasuk ketika meletakkannya. Para ulama menjelaskan kalau bisa Al-Quran itu diletakkan di tempat yang kira-kira terhormat ya. Bawanya juga kalau bisa pakai etika. Ajakah yang gak apa-apa orang dibuntel-buntel. Nauzubillah min dzalik, terus dilebokakan apa? Sakburi. Oh, enggak boleh. Ada etikanya. Etika. Kenapa itu semuanya? Karena Al-Qur'an kitab yang suci. Ini baru etika secara lahiriah. Yang lebih penting dari itu adalah etika dalam hati kita. Apa itu? Meyakini bahwasanya kitab suci ini seluruh isinya benar. Seluruh isi yang ada di dalamnya benar. Kenapa? Karena yang menurunkan adalah zat yang maha benar. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu salah satu namanya Al-Haq. Apa? Al-Haq. Apa artinya? Yang maha benar. Karena Allah itu maha benar, berarti setiap yang disampaikan oleh Allah itu pasti benar. Dan alhamdulillah, kaum muslimin di zaman kita ini, dan dari dulu sampai sekarang, masih banyak di antara mereka yang meyakini keyakinan ini. Bahwa Al-Quran itu benar isinya. Dan ini prinsip. Tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan aturan Al-Quran. Ini prinsip. Alhamdulillah masih banyak di antara kaum muslimin yang meyakini. Tapi kita harus waspada. Apa Ustaz? Muncul orang-orang di zaman ini yang berusaha menggerogoti keyakinan kaum muslimin tersebut, menimbulkan keraguan-keraguan di dalam kaum muslimin, menghembuskan pemikiran-pemikiran yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu kan cuma produk budaya saja. Al-Quran produk budaya. Ini yang menyebarkannya orang-orang yang menamakan dirinya aliran Islam liberal. Islam liberal. Al-Quran cuma produk budaya aja. Budayanya siapa? Budayanya orang Arab. Produk budaya. Berarti menurut mereka Al-Quran itu adalah bikinan siapa? Manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 192. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 192 kata Allah, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, bukan bikinan manusia. Mereka bikin, "Wah, itu bikinan orang Arab, itu pintar-pintar wong Arab ngelomboni." Wong non Arab. Naudzubillah min. Itu idenya dari mana Ustaz ya? Produk budaya wis kang ndi we? Ternyata kalau teliti kita cari-cari di dalam Al-Qur'an itu ternyata ide itu dari orang-orang musyrikin Quraisy. Oh, pantas nemu sekang bae ya. Kalau tidak percaya baca firman Allah Subhanahu wa taala. Idza tutsla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwali. Surat apa gue? Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin ayat 13. Apa artinya? Idza tutsla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwali. Seandainya dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, komentar mereka apa? Itu kan dongengnya orang-orang terdahulu. Dongeng orang-orang terdahulu. Dirubah kalimatnya menjadi produk budaya orang-orang Arab. Mirip. Cuman mandan keton apa ya? Mandan keton keren, produk budaya kan keren bahasane. Jane yang seperti itu adalah nyontok ngeblak ya. Apa yang sudah diucapkan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Sehingga ketika mereka mengatakan produk budaya bikinan manusia, mereka mengatakan, oh berarti Al-Quran bisa dikritisi. Al-Quran kok dikritik? Nyung kan profesor, profesornya orang apa-apa ngerti Al-Quran. Masya Allah, ilmu ini jenengan sih sepilah. Pengen ngerti jajal ilmu ini pun jajal ditulis kabian. Dipanggil itu profesor-profesor, doktor-doktor yang mengkritisi Al-Quran. Disuruh datang. Sediakan buku selusin, pulpen selusin. Jajal gue, seneng sirae. Yang ada di kepala Anda, ilmu yang Anda miliki mulai dari bayi, nanti jadi profesor. Tulunglah ditulisakan gue, neng buku selusin. Kira-kira dapat berapa buku. Pulpennya tambahi ke, nak selusin pulpennya pada garing, entong, gua nulis ilmune, tambahi selusin maningnya pulpennya. Kira-kira habis enggak ilmunya? Kira-kira bisa tertuang enggak? Buku 12 biji itu bisa enggak untuk menulis ilmu mereka? Baru sampai buku yang ke-6, buku yang ke-6 bisa apa? Sentong apa maning ya? Ya pulpennya urung garing-garing, jadi ilmunya bisa sentong. Orang yang seperti ini mau mengkritik Al-Quran. Yang Al-Quran itu dari Allah. Yang ilmunya Allah itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman. Ayat 27. Surat apa? Luqman ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam." Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pulpen. Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan pulpen. Pirang lusin. Pohon di muka bumi. Iso rasane wong ngomong, "Perbandingke wit ana pira?" Ora ana sing tau survei. Ya Ustaz, ana gawean temen ngitung wit. Kita pohon yang perbandingannya enggak bisa ngitung, apalagi pohon seluruh bumi. Itu seandainya semuanya disulap menjadi pulpen. Pulpen berarti kan butuh tinta. Tintanya apa? Kata Allah, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Tintanya seluruh laut yang ada di muka bumi dirubah menjadi tinta. Masih ditambahi 7 samudra lagi. Pulpennya apa? Pohon yang ada di muka bumi. Tintanya laut semuanya. Masih dikasih bonus 7 laut lagi. Untuk apa? Manafidat kalimatullah. Untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan habis ilmunya Allah azza wajalla. Kira-kira Allah itu ilmunya luas enggak? Luas. Kalau Anda mengatakan menungsa duwe ilmu, betul. Betul enggak? Betul. Manusia punya ilmu enggak? Punya. Allah punya ilmu enggak? Punya. Terus bedanya apa? Bedanya Allah itu maha. Kalau Anda, kita semua itu adalah terbatas. Kira-kira sopan apa ora wong sing ilmune seuprit? Apa seuprit? Sekuku. Orang yang ilmunya sekuku mengkritik zat yang ilmunya tidak bisa ditulis dengan pena sebanyak pohon di lautan, masih ketambah dikasih tinta seluruh lautan yang ada di muka bumi ditambah 7 lautan. Gak pantas lah. Ini pembahasan yang keberapa ini? Pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat yang ada dalam surat Al-Bayyinah adalah penjelasan tentang pondasi ajaran Islam. Pembahasan tentang apa? Pondasinya ajaran Islam. Itu kira-kira di ayat yang keberapa? Wa ma umiru, ayat keberapa itu? Ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Apa itu pondasinya Ustaz? Ringkasnya adalah mukhlisin. Apa artinya mukhlisin? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Murni. Jadi dalam agama kita itu yang namanya ibadah harus murni, tidak boleh dibagi-bagi. Makanya inilah pondasinya Islam, ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Apa? Tauhid, akidah. Jadi ayat ini yang ada dalam surat Al-Bayyinah adalah menjelaskan tentang salah satu pondasi dasar ajaran kita, bahwa Islam itu yang diajarkan agamanya adalah hanya menyembah satu Tuhan. Islam itu tidak mengenal Tuhan banyak. Apa namanya? Monoteisme ya? Iya. Betul. Apa? Poli apa mono? Mono kan satu ya. Monokotil kalau dikotil ya, Bu. Monoteisme, ajaran kita adalah ajaran yang mengenal satu Tuhan. Kalau misalnya ada orang mengajarkan dalam Islam itu ada Tuhan banyak, berarti itu bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena pondasinya Islam adalah mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan. Makanya dalam Islam itu tidak boleh mendua. Oh, Ustaz? Tidak boleh mendua. Wah, si kepriwe Ustaz boleh mendua gitu. Mendua dalam apa dulu? Sementara ini kan mendua itu istilah yang dipakai untuk mereka yang berpoligami. Ya, sampai-sampai ada ungkapan dari seorang istri, jangan katakan setia kalau akhirnya engkau mendua. Gih bung, gih? Bukan mendua ini yang saya maksud, bung, gih. Yang saya maksud mendua ini adalah mendua dalam beribadah. Alias sholate untuk Allah, tapi dongane kepada selain Allah. Itu namanya mendua. Hajine mengkakbak, nyajinine mengnyiroro kidul. Itu namanya mendua. Agama kita enggak mengenal mendua jenis itu, enggak mengenal. Kalau mendua yang jenis pertama dikenal dalam agama kita. Wah, sering teman nih Bapak pakai ya. Tapi ada aturannya, Pak, nggih. Bu nggih, wonten aturane niku. Tidak asal kepengin. modalnya kepengen tok, enggak, ada aturannya. Adil, memperhatikan, jangan mengesampingkan, jangan mengabaikan, menterlantarkan. Biasanya kan kalau orang sudah nikah dua itu biasanya yang jadi korban itu siapa? Istri tua, merasa teman kewis tua. Justru seharusnya istri tua itu mendapatkan perhatian lebih karena dia sudah setia, berjasa, dan seterusnya. Tapi bukan mendua ini yang kita ingin, yang kita bahas. Mendua yang tidak bisa ditolerir itu mendua dalam ibadah. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan prinsip agama Islam. Prinsip Islam itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Murni, ikhlas hanya untuk Allah. Enggak boleh campur-campur, enggak boleh dalam Islam. Ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang keberapa? 4. Yang terakhir adalah pemaparan tentang balasan untuk orang yang beriman dan orang yang kafir. Pemaparan tentang apa? Balasan untuk orang yang beriman dan orang kafir sekaligus gelar mereka. Balasan ditambah apa? Gelar. Apa itu? Dalam ayat yang ketujuh, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Apa balasannya? Neraka jahannam. Terus gelarnya apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Apa syarrul bariyah? Manusia yang paling jelek. Ini gelar untuk orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman ada dalam ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Apa khairul bariyah? Manusia yang paling baik. Siapa mereka? Orang yang beriman. Innal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa 'amilus shalihati, dan beramal saleh, mereka lah manusia yang terbaik. Apa ganjarannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya. Balasannya adalah jannatu 'adnin, surga Adn, dan mereka lah manusia yang terbaik. Berarti menilai baik buruk seseorang pertama kali nilainya adalah iman. Orang nilai baik atau jelek pertama kali paling iman. Termasuk dalam masalah memilih pemimpin. Orang Islam itu punya panduan memilih pemimpin. Orang asal di dalam agama kita memilih pemimpin. Kriteria yang pertama adalah beriman atau tidak. Kalau tidak beriman itu sudah gugur dari awal. Jadi ini yang kadang-kadang di zaman kita ini orang banyak tertipu, banyak gak paham tentang prinsip ini. Orang Islam itu ketika memilih pemimpin sudah punya aturan yang jelas. Walaupun banyak kalangan di zaman ini yang berusaha untuk mengaburkan aturan tersebut dengan dalih sekian banyak alasan. Apa alasannya biasanya? Sara gue, sara. Apa sara? Suku, agama, ras. Kalau suku, ras itu buat kita gak terlalu penting. Yang penting itu apanya? Agamanya. Jadi yang pertama kali menjadi prioritas utama ini harga mati. Harga mati. Gak bisa ditawar. Bahwa memilih pemimpin adalah yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah khairul bariyah. Kalau orang yang kafir, kata Allah apa? Syarrul bariyah. Manusia yang paling buruk. Berarti ada berapa pembahasannya? 5. Yang pertama apa tadi? Apa? Perangai buruknya orang kafir. Apa itu perangainya? Mencela-menceli. Yang kedua apa? Salah satu keutamaan Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Apa keutamanya? Penjelas, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran. Apa? Kitab yang suci dan lurus. Yang keempat, pondasi Islam. Apa pondasi Islam? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Apa istilahnya ini? Tauhid. Dan yang terakhir, bahas tentang balasan orang beriman dan orang kafir. Berikut apanya? Julukan dan gelar mereka. Sampai di sini pengajian kita masih ada waktu enggak nih? 4-5. Ada pertanyaan? Apa? Tidak ada huruf fa, apa? Ha, huruf ha. Fa. Kenapa di surat Al-Fariyah enggak ada huruf fa? Enggak harus. Ya, karena di dalam surat-surat Al-Qur'an itu tidak harus setiap surat itu mengandung seluruh huruf hijaiyah. Enggak ada aturan seperti itu. Jadi, tidak ada aturan di dalam setiap surat itu harus ada semua huruf hijaiyah, tidak ada aturan. Bukan berarti kalau enggak ada huruf fa berarti huruf fa itu anak tiri. Enggak. Jadi, enggak ada aturan seperti itu. Ya, tergantung bagaimana isinya. Wallahu taala ala alam. Kita lanjutkan insyaallah untuk tanya jawab setelah isya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas segala kewenangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk sesuai dengan kemampuan yang bisa kita berikan. Yang pertama, bagaimanakah shaf salat ketika ada satu imam laki-laki dan satu makmum perempuan? Depan belakang. Depan belakang. Imamnya di depan, makmumnya perempuan di belakang. Apakah parfum yang ada kandungan alkohol haram dipakai dan membuat salat kita tidak sah? Para ulama berbeda pendapat apakah alkohol itu termasuk minuman keras atau tidak. Kemudian apakah minuman keras itu najis atau tidak. Untuk kehati-hatian, seandainya ada parfum yang tidak memakai alkohol untuk sholat itu lebih baik. Untuk kehati-hatian. Walaupun sebenarnya pendapat yang mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis juga cukup kuat. Sehingga kalau dikatakan sholatnya tidak sah ya mungkin terlalu berat untuk dikatakan seperti itu. Tapi untuk kehati-hatian, alhamdulillah banyak parfum yang tidak pakai alkohol. Saya pernah baca hadis yang berbunyi barang siapa azan selama 12 tahun surga wajib baginya, setiap hari adanya dicatat 60 kebaikan dan setiap iqamatnya dicatat 30 kebaikan. Apa maksud dari 12 tahun adzan secara berturut-turut setiap sholat 5 waktu atau tidak? Dan apakah orang yang iqamat saja tidak adzan dapat setengah pahala orang yang adzan? Kami belum pernah dengar hadisnya. Kami belum pernah dengar hadisnya yang berbunyi seperti itu. Bukan berarti adzan tidak memiliki keutamaan. Adzan banyak keutamaannya, cuman yang keutamaan hadis ini kami belum pernah mendengarnya. Ustaz, beri saya amalan pegangan supaya tetap istiqomah beribadah dan menjauhi maksiat dan melakukan kesalahan yang sama. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, minta nasihat beliau. Kata beliau, Nabi SAW menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata Nabi SAW, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi Nabi SAW mengajarkan satu teori, yang kedua praktek. Jadi pelajarilah agama ini dengan baik, supaya bisa beriman. Kemudian setelah dapat ilmu, amalkan. Istiqomahlah dalam amalan tersebut. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga buat kita semuanya adalah belajar dan terus belajar mempelajari agama ini. Dan setelah mendapatkan ilmu, walaupun sedikit, usahakan diamalkan. Mipil, ya, bertahap mengamalkan ilmu. Begitu dapat ilmu, diamalkan. Ilmu diamalkan. Itulah yang akan menjadikan seseorang itu istiqomah di dalam agamanya. Begitu dia mengetahui ilmu, dia langsung praktekkan semampu yang dia bisa lakukan. Contoh saja, satu contoh. Seorang imam besar di antara ulama Islam yang sangat terkenal yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa setiap saya menemukan hadis dan hadisnya sahih, langsung berusaha saya praktekkan. Langsung berusaha saya praktekkan. Walaupun mungkin itu berat dan saya lakukan cuma sekali, yang penting saya pernah mengamalkan hadis itu. Beliau mengatakan, saya pernah membaca sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bekam. Nabi SAW memanggil salah seorang untuk membekam. Tahu bekam? Pengobatan dengan kop itu loh, dikeluarkan darah kotornya. Dan setelah Nabi SAW bekam, beliau ngasih upah kepada tukang bekamnya itu 1 dinar atau 2 dinar, saya lupa. Yang kalau dirupiahkan sekitar 1 juta atau lebih. Nabi pernah bekam, pernah. Berarti kan gak selalu. Gak selalu ngasih upah seperti itu. Tapi Nabi pernah ngasih upah tukang bekam segitu. Imam Ahmad baca hadis itu, langsung dia panggil tukang bekam. Tolong bekam saya. Gak ada maksud untuk bekam sebelumnya. Begitu baca hadis ini dia, oh Nabi pernah bekam dan kasih uang segini. Langsung beliau panggil tukang bekam, selesai bekam, langsung dikasih segitu. Jadi mereka nemu hadis, belum diamalkan, berusaha diamalkan. Gak kayak kita, kita kan numpuk ilmu tuh banyak sekali. Sampai bingung mana yang mau diamalkan. Misalnya kita tahu baca doa, baru belajar doa sebelum makan, langsung dipraktekkan. Atau doa setelah azan, walaupun kita belum hafal, langsung dipraktekkan, dicari di mana itu catatannya, kemudian dibaca. Itulah yang membuat seorang istiqomah. Tidak angat-angat kuku. Baca tayyayam mampu. Jangan angat-angat kuku. Oh, sholat, baru belajar sholat berjamaah di masjid. Langsung praktekkan. Gak usah undur-undur besok-besok. Orahan engkosit. Gak usah pakai engkosit. Karena kita gak tahu umur kita. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Banyak didoakan antara lain. Apa? Mendoakannya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Kemudian menziarahi makamnya. Kemudian juga bersedekah atas nama beliau. Terus juga menyambung hubungan dengan teman-teman orang tua atau saudara-saudaranya. Itu adalah termasuk bentuk berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Ustaz, apa bacaan setelah sholat jenazah? Setahu kami, tidak ada bacaan setelah sholat jamaah. Setelah sholat jenazah, bacaan doanya di dalam sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah. Kalau setelah sholat jenazah, kami belum mengetahui tuntunannya untuk membaca doa tertentu. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ustaz, bagaimana posisi makmum ketika mendapati imam yang posisi sholatnya duduk? Apakah makmum tetap berdiri karena mampu berdiri? Ini, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau imamnya sholat duduk, apakah makmumnya ikut duduk atau berdiri? Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena ada dalil yang menguatkan ini dan menguatkan ini. Artinya gini, ada dalil yang menyebutkan kalau makmum lagi sholat, kalau makmum mendapatkan imamnya sholat duduk, disuruh duduk. Hadisnya bunyinya, fa'ila sholla qa'iman fasollu qiyaman, wa'idha sholla jalisan fasollu julusan. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya imamnya berdiri, maka berdirilah kalian para makmum, dan seandainya imamnya duduk, maka duduklah. Ini hadis jelas sekali. Tapi juga ada hadis lain yang menyatakan bahwasannya Nabi SAW mengajarkan agar makmumnya yang mampu supaya tetap berdiri. Jadi kan dua hadis yang seakan-akan saling kontradiksi, seakan-akan kontradiktif, saling tabrakan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kata para ulama, di antara cara ulama memadukan antara dua hadis yang kelihatannya bertolak belakang ini, kata mereka, tergantung kondisi imamnya duduknya kapan. Seandainya dari awal duduk, maksudnya memang dari awal dia cacat atau dari awal tidak mampu untuk berdiri, sejak takbiratul ihram sudah duduk, maka satu afdolnya makmum ikut duduk. Afdolnya makmum ikut duduk. Tapi seandainya imam takbiratul ihram berdiri, makmumnya juga berdiri. Kemudian di tengah-tengah sholat imamnya bengkeke pambuh. Jadi orang bisa nerusakan karo ngedek. Akhirnya terpaksa rokaat ketiga keempat dia duduk. Makmum yang sudah terlanjur dari awal berdiri, afdolnya tetap berdiri. Jadi jawabannya tergantung situasi dan kondisi. Ini diantara cara ulama memadukan antara dua hadis yang kelihatannya saling bertolak belakang tersebut di atas. Ustaz, mohon penjelasannya tentang azan pada sholat Jumat yang biasanya ada yang melakukan dua kali dan ada yang satu kali. Terus bagaimana sikap kita mengenai sholat sunnah setelah azan pertama apabila azannya dua kali? Karena ada yang melakukan sholat sunnah dan ada yang tidak melakukan. Azan dua kali atau satu kali itu tidak mengapa. Artinya yang satu kali tidak mengapa, yang dua kali tidak mengapa insyaAllah. Hanya saja yang perlu diluruskan, yang azannya dua kali itu jaraknya jangan terlalu dekat. Karena prakteknya di masyarakat kita yang azan dua kali itu jaraknya terlalu dekat. Paling cuma 5 menit. Ya. Padahal kalau kita tilik, kita lihat kenapa kok ada azan dua kali. Di antara hikmahnya adalah untuk memberikan warning, memberikan peringatan bagi mereka yang masih di pasar, masih di mana, supaya apa? Supaya mereka siap-siap. Misalnya katakanlah ya sekitar setengah jam, satu jam lah. Jadi nek padane zuhur Jumatannya jam 12 misalnya, maka jam 11 sudah azan. Untuk mengingatkan yang di sana masih di kantor, yang masih di sawah. Nah, nek 5 menit apa kira-kira ngoyok? Ya. Jadi sebenarnya azan pertama untuk mengingatkan yang di sana-sana. Bukan untuk mengingatkan yang di dalam masjid. Yang di dalam masjid sudah siap. Jadi azan pertama, satu azan atau dua azan, insya Allah masing-masing punya argumen. Cuman yang azannya dua ini, jaraknya dia apa? Direnggangkan. Cuman kalau mau praktek seperti itu, harus ada sosialisasi terlebih dahulu. Jangan sampai nanti tahu ujuk-ujuk jam 11 azan. Duh, jam 11 wis azan. Apa iki salat duha apa? Karena enggak ada sosialisasi. Jadi ketika kita akan mengamalkan suatu sunnah amalan, itu diusahakan aja apa ya? Dadak. Ajan dadak. Kasih apa dulu? Kasih pengarahan supaya tidak kaget. Kadang-kadang orang menolak suatu sunnah bukan karena dia menolak sunnahnya, tapi karena dia kaget, enggak tahu gitu. Ya apa maning dia. Jadi perlu, dan itu pun juga lama, mungkin waktu untuk sosialisasinya lama, mungkin bisa sampai sekian bulan terlebih dahulu diomongin lama gitu. Jadi enggak langsung ujug-ujug. Terus mengenai sholat sunnah, setelah azan pertama. Ini mungkin yang dimaksud salat qabliyah Jumat. Mungkin yang dimaksud salat qabliyah Jumat. Wallahu alam, sepengetahuan kami yang sangat terbatas, setahu kami hadis-hadisnya dinilai lemah oleh para ulama mengenai qabliyah Jumat, mengenai qabliyah Jumat. Wallahu alam. Kalau orang masuk masjid setelah azan pertama, dia sholat tahiyatul masjid tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya qabliyah Jumat, setahu kami hadisnya dinilai dhaif oleh para ulama. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ustaz, mohon penjelasannya tentang ayat yang kelima bahwa bisa dipotong menjadi dua ayat. Kata sebagian ulama, sumbernya dari mana? Ulama siapa? Dari ulama Basrah. Dari ulama Basrah. Itu ada di dalam buku-buku qiraat. Padahal Allah, saya enggak bawa referensinya. Jadi ada berapa puluh kitab yang menjelaskan hal tersebut. Saya enggak bawa sekarang. Karena pembahasannya kemarin, saya bawanya kemarin. Jadi seperti itu menurut sebagian ulama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Silakan. Oh, ada dasarnya atau enggak wanita boleh pakai cadar ketika sholat? Ada. Kalau misalnya dia meyakini cadar itu wajib dan di tempat sholatnya kelihatan oleh non mahram dia. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita, dia meyakini bahwa cadar itu wajib, dan cadar itu ada perbedaan pendapat di antara ulama apakah hukumnya wajib atau sunnah. Seandainya wanita tersebut meyakini bahwasanya cadar itu hukumnya wajib, sedangkan dia sholat di tempat yang bisa kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram dia, maka tidak mengapa dia tetap memakai cadar. Kecuali kalau misalnya tempatnya itu tertutup, maka dia lepaskan cadar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.